بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kembali keterangan Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, masih dalam keterangan beliau terhadap matan al-aqidah, matan aqidatus salaf ashabul hadith karya al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Naam. Beliau menerangkan tentang orang-orang Mu'attilah, ahlu ta'til, ahlu ta'wil, mereka yang menta'til, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menta'wilnya, ya, menyimpangkan makna yang dipahami dari zahir dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka selewengkan maknanya kepada makna yang lemah, yang menyimpang, seperti al-yadan, mereka tolak sifat dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala dan mereka takwilkan maknanya adalah dua kekuatan atau dua nikmat atau satu kekuatan dan yang lainnya nikmat. Ya, ini takwil tahrif, ya, terhadap dalil-dalil nas-nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka menolak sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka ta'til, mereka tiadakan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka tahrif, mereka selewengkan maknanya, ya, dengan istaula, menguasai. Naam. Kita lanjutkan kembali keterangan beliau Asy-Syaikh hafizahullah taala, dicetakan saya halaman 43. Di antum halaman berapa? 41. Wayarudduna. Ya. Baik. 41 dicetakan yang ada di hadapan antum, 41. Naam. Wayarudduna ayatil 'ulu wa ahaditsal 'ulu wa adillatal 'ulu wa hiya wa adillatul 'uluwi wa hiya tablughu alf dalilin. Mereka orang-orang Mu'attilah, orang-orang muharrifah yang menta'til, menolak sifat-sifat Allah, yang mentahrif, menyimpangkan makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menolak ayat-ayat yang menunjukkan tentang ketinggian Allah dan hadis-hadis yang menunjukkan tentang ketinggian Allah, padahal ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat ulu, ya, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala telah mencapai 1000 dalil. Bayangkan 1000 dalil. Iya. Banyak sekali yang menunjukkan, ya, tentang sifat Allah, sifatul ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka orang-orang Mu'attilah, ahlu ta'til, mereka orang-orang Muharrifah, ahlu tahrif, menolak, ya, membantah dalil-dalil tersebut. Yaruddunaha biqaulil akhtal an-nasrani. Mereka tolak dalil-dalil yang sangat banyak tersebut hanya sekedar dengan ucapan seorang akhtal, yaitu seorang Nasrani. Wa yaqulun qala al-akhtalu, dan mereka mengatakan, ya, dan berdalil dengan ucapan seorang Nasrani yang bernama akhtal tersebut. Qad istawa bishrun 'ala al-'iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Ya, Bishr telah menguasai Irak, ya, negeri Irak, tanpa dengan pedang dan juga tanpa darah yang mengucur. Ya. Wa yumkinu an yakuna hadha an-nasrani huwa awwalu man wada'a هذا اللفظ istawa ala makna istaula. Ya. Kata mereka istawa di sini yang dalam bait syair ini istawa di sini adalah istaula, menguasai. Oleh karena itu tadi dimaknakan qad istawa bishrun ala al-iraqi. Bishr telah menguasai Irak. Ya. Jadi kata Syekh Hafizahullah, dan kemungkinan ya Nasrani ini, yaitu Akhtal ini, adalah orang yang pertama kali meletakkan lafad istawa pada makna istaula. Jadi salaf mereka siapa? Ya, pendahulu ya, yang mereka ikuti, orang-orang muharrifah, orang-orang mu'attilah, ternyata adalah seorang Nasrani. Nasallallahu salam wa afiyah. Yakni, ya, mereka maknakan bait syair ini, istawa, mereka maknakan dengan istaula. Ya'ni istaula bishrun ala al-Iraq. Ya, Bishr telah menguasai negeri Irak. Ya. Wa bishrun huwa akhu Abdul Malik ibni Marwan taghallaba ala al-Iraq wa hakkamaha wa wallahu alaiha akhuhu Abdul Malik. Ya, Bishr adalah saudara dari Abdul Malik ibni Marwan yang berhasil menguasai Irak, ya, dan memerintahnya, dan menjadikan, ya, Bishr sebagai amir, pemimpin di Irak, ya. Wa kana hadzal akhtalu min syu'ara'i bani Umayyah nasraniyun khabisun, kata beliau, rahimahullah. Akhtal ini adalah seorang penyair dari Bani Umayyah. Ya, termasuk dari penyair-penyair Bani Umayyah. Dia seorang Nasrani yang busuk, yang jelek. Ya. Wa qala hadzal baita yamdahu bishran. Dia Akhtal tersebut mengucapkan bait syair ini sebagai pujian terhadap Bishr. Ya, terhadap Bishr, saudara dari Abdul Malik ibnu Marwan tadi. Ya, ketika berhasil menguasai Irak tanpa peperangan, tanpa menghunuskan pedang, dan tanpa menumpahkan darah sama sekali. Dipuji oleh seorang Nasrani tersebut dengan bait syair yang telah kita baca tadi. Yang intinya, dia adalah orang yang pertama kali meletakkan makna istawa untuk istaula. Ya, mereka mengatakan istawa bukan ya istiwa, yaitu makna yang dipahami oleh salafunas salih, ala, wartafa'a, wastaqarra, wasa'uda. Empat makna yang dipahami ya dari kalimah atau lafad istawa ini. Ya, di kalangan salaf, yaitu empat makna dari istawa. Ala, wartafa'a, tinggi. Istaqarra, tinggal. Wasa'uda, naik. Ya, ini makna dari istiwa. Adapun Nasrani Akhtal ini, ya, dia adalah yang pertama kali memaknai istawa dengan istaula. Ya, artinya apa? Menguasai. Ya. Faraddu kullan nusus allati nuthbitu. Baik. Faraddu kullan nusus allati tuthbitu 'uluwallahi 'ala khalqihi wa istiwa'ahu 'ala 'arsyihi bi hadzal bait. Wahtajju bihi ala raddin nusus. Mereka orang-orang ahlu ta'wil, mereka orang-orang ahlu ta'wil, mereka orang-orang ahlu tahrif, ya, menolak seluruh nas-nas yang menetapkan tentang sifat ketinggian bagi Allah di atas makhluknya dan sifat istiwanya di atas arsnya. Mereka tolak semua dalil-dalil yang menetapkan hal tersebut dengan hanya ya alasan bait syair ini, ya, yang ternyata ucapannya seorang Nasrani khabith. Waliyadu billah. Wahtajju bihi ala raddin nusus. Dan mereka ahlu ta'wil, ahlu tahrif, ya, tersebut berpendapat, berdalilkan dengan bait syair ini untuk menolak seluruh nas-nas tersebut. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, tabban liman nabadal kitab wara'ah wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtal. Ya, celaka bagi orang yang melempar Alkitab di belakang punggungnya dan berdalil dengan ucapan seorang akhtal, Nasrani khabith, seorang Nasrani yang jelek. Naam. Ini dari jenis tahrif yang apa? Kemarin telah kita singgung. Istawa dimaknai oleh mereka dengan istaula. Tahrif jenis apa ini? Tahrif jenis apa? Ma'nawi atau lafzi? Endak ya Ibrahim? Lafzi. Lafzi atau ma'nawi? Lafzi. Jadi si lafzi. Ya, istawa mereka maknakan dengan istaula. Taib, lafzi. Dari sisi apa? Ya, karena lafzi juga beberapa macam. Sebutkan Ali. Sisi apa ini? Ziyadatu harfin. Apa yang ditambahkan di sini? Lam. Ya, naam. Barakallahu fikum. Istawa setelah wawu. Ya. Istawa ditambah lam. Kemudian dibaca istaula. Ini penyimpangan yang disebut dengan tahrif lafzi dari jenis ziyadah harfin. Dengan menambah satu huruf. Dan pembagian-pembagian tafsil tentang tahrif, ta'wil dan yang lainnya telah lewat pembahasannya. Walhamdulillah. Fal mu'attilah yahtajjuna bihadal bait ala ta'tili sifatil ulu lillahi azza wa jal. Orang-orang mu'attilah, ahlu ta'til, berdalilkan dengan bait syair ini untuk menolak sifat ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ketinggian bagi Allah azza wa jal. Walau hadahum Allah la'arafu anna istiwa Allah la yushbihu istiwa al-makhluqin. Kalau seandainya mereka mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya mereka akan mengetahui bahwasanya istiwanya Allah tidak serupa dengan istiwa makhluk-makhluknya. Walau fahimu an-nusus allati tunazzihu Allah an mushabahatil makhluqin wan nusus allati yuridu Allah tabaraka wa ta'ala biha isbat sifati kamalihi wa izzatihi wa jalalihi law fahimu hadha lasaru wa salaku maslaka as-sahabah wa tabi'in lahum bi ihsan. Kalau seandainya mereka memahami nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih yang mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari adanya penyerupaan dengan makhluk-makhluknya. Dan nas-nas yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengannya menetapkan, ya, penetapan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, ya, kemuliaan Allah, keperkasaan Allah jalla wa ala. Kalau seandainya mereka memahami ini semua, niscaya mereka akan berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan tabi'in, para pengikut mereka dengan baik. Walakin hakamu 'uqulahum al-kasidah wa al-fasidah fi nususil wahyain. Akan tetapi mereka mempergunakan akal-akal mereka yang tumpul dan jelek di dalam memahami nas-nas dua wahyu, Al-Qur'an dan hadis. Fa'aradhuha bihadhihi al-aqliyat al-fasidah. Ya, mereka menentang nas-nas yang sangat banyak tersebut. Ya, mereka tolak dengan akal-akal mereka yang rusak tersebut. Warahu yaltamisuna gharaib al-lughah lita'tili sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan mereka pergi mencari, ya, bahasa-bahasa yang asing, ya, keasingan-keasingan dalam bahasa Arab li ta'tili, untuk menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, inilah ciri-ciri orang-orang sesat, ya, mencari-cari hal-hal yang bisa, ya, sesuai diambil, mendekati atau menyokong hawa nafsu mereka. Waliyadz billah. Qala wala izalah li lafdhil khabar عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر. نعم. Ini perkataan al-Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. نعم. ketika beliau menyebutkan ya sebelumnya bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah taala wa qalahu rasuluh sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin alaihi wala idafah ilaihi wala taqyifin lah wala tashbihin wala tahrifin wala tabdilin wala taghyir. Setelah itu beliau menyebutkan wala izalatin li lafdhil khabar amma ta'rifuhu al-arab wa tad'uhu alaihi bi ta'wilin munkar. Maksudnya di sini adalah mereka para salaf, ya para ashabul hadith, ahlul hadith, para salafun as-salih, ya orang-orang terdahulu yang saleh, mereka berhenti pada ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala, dan juga hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menambah sedikit pun, dan juga tanpa mentakyifnya, membagaimanakan, menanyakan bagaimananya, atau ya memikirkan ya bagaimananya dari sifat-sifat Allah, ya, dan juga tanpa mentashbih dan mentahrif, menyimpangkan, menyelewengkan makna dari zahirnya, dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk-makhluknya, wala tabdil wala taghyir, dan tanpa merubah-rubah nas-nas sifat tersebut. Kemudian wala izalah, dan mereka juga tidak menolak, ya, menghilangkan lafadz khabar, ya, pengkhabaran, amma ta'rifuhu al-arab, dari yang diketahui oleh orang-orang Arab, bangsa Arab yang berbahasa Arab, wa tad'uhu alaih, yang dan makna dari bahasa Arab yang telah mereka letakkan, yang mereka pahami, bi ta'wilin munkar, dengan ta'wil yang munkar. Artinya ahlu sunnah wal jamaah ashabul hadith, ya, mereka memahami nas-nas sifat sesuai dengan zahir yang nampak darinya. Dan itu dijelaskan oleh beliau al-imam as-sabuni rahimahullah pada ucapan setelahnya, wa yajrunahu ala zahir, dan mereka ashabul hadith, ya, para salaf, mereka, ya, membiarkan makna-makna dari nas-nas sifat sesuai dengan zahir yang nampak darinya, yaitu yang dipahami oleh orang-orang Arab secara bahasa Arab. Naam. Dan akan diterangkan lebih lanjut oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Kata beliau, kama yaf'alul mu'attilah. Ya, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang mu'attilah. Misal qawlihim istawa ma'nahu istawla. Berbeda apa yang dilakukan oleh salaf dengan yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'wil. Salaf tidak mentahrif, tidak mentakwil, tetapi mereka mu'attilah melakukan hal tersebut. Seperti ucapan mereka istawa, ketika mereka memahami makna istawa dengan makna istawla, menguasai. Wal yadain ma'nahuma ni'matan awil qudratan, dan mereka juga menyelewengkan makna, mentahrif makna al-yadain, dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan dua nikmat atau dua kekuatan. Wal wajh ma'nahu az-zat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya, mereka maknakan, ya, mereka tolak sifat wajah bagi Allah, bukan, ya, tapi maknanya itu kata mereka adalah zat Allah. Ya, bukan wajah Allah, tetapi zat Allah. Ini tahrif, ta'wil, munkar yang dilakukan oleh orang-orang ahlu ta'wil, ahlu tahrif. Adapun salaf, ashabul hadis, tidak melakukan tahrif, tidak melakukan ta'wil yang munkar. Waja'a rabbuk, ya'ni ja'a amruh. Ya. Dan mereka mentahrif, ya, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Sisi penilaiannya, وَجَاءَ رَبُّكَ, dan telah datang Rabbmu. Penetapan sifat al-maji', sifat datang, ya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahrif, ya, bukan Allah yang datang, tetapi perintah Allah. Ini tahrif dari jenis apa? Tafadhal. Hendak ya Abdullah, tahrif jenis apa ini? Waja'a amru rabbik. Tahrif lafzi atau ma'nawi? Ma'nawi. Ini yang lebih tepat lafzi, ya. Naam, barakallahu fikum. Ya. Kalau yang ma'nawi tadi, nikmatan wal qudratan, ya, dan dimaknakan dengan dua nikmat atau dua kekuatan, itu ma'nawi. Naam, adapun waja'a amru rabbik, ayatnya jelas, waja'a rabbuk, yang telah datang ya Rabbmu, yang datang Allah Subhanahu wa taala. Penetapan sifat datang bagi Allah, tetapi mereka tambahi ya waja'a amru rabbik. Berarti yang datang apa? Bukan Allah, tetapi perintah Allah. Ini jenis tahrif lafzi dari jenis apa? Siapa? Yang ingat? Tafadhal, yang ingat? Ada yang ingat? Usama? Dengan menambah apa ini? Satu kalimah, ya, amr. Biziadati kalimah. Dengan menambah satu, ya, kata. Satu kata, amr. Naam, tahrif biziadati kalimah. Naam. Dan ini semuanya telah dibahas dan diterangkan. Walhamdulillah, tinggal dimurojaah kembali. Ya, tafsil, perincian-perincian dari tahrif, ta'wil, takyif, ya, dan seterusnya. Dan ini harus dipahami dengan baik agar kita pahami syubhat-syubhat orang-orang ahlu ta'wil, ahlu ta'rif, tahrif. Dan akhirnya kita bisa menghindari berbagai macam syubhat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Yata'awwaluna wa yata'la'abun. Mereka ahlu tahrif, ya, telah menta'wil ta'wil. Ya, ta'wil di sini adalah ta'wil yang fasid, yang lebih tepatnya dinamakan dengan tahrif, ya. Dan mereka telah bermain-main dengan nas-nas sifat. Ya, telah kita terangkan pada pertemuan yang dahulu mengapa mereka tidak mau menyebut perlakuan atau perbuatan yang mereka lakukan dengan tahrif. Karena tahrif adalah sesuatu yang tercela, yang telah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Allah mensifati orang-orang ahlul kitab, ya, ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani, yang mereka telah mentahrif, menyelewengkan, ya, merubah-rubah kitab-kitab, ya, Taurat dan Injil. Jadi tahrif itu adalah bahasa yang jelek, ya. Sudah diketahui kalau tahrif itu jelek. Dan itu adalah kelakuannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Namun mereka ahlu tahrif yang menyelewengkan makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dua tangan dimaknakan dengan dua kekuatan, ya, wajah Allah dimaknakan dengan zat-Nya, ya, dan yang lainnya dari ta'wil-ta'wil fasid yang mereka lakukan, mereka katakan kami tidak mentahrif, tetapi kami menta'wil. Ya. Kenapa? Ya, karena ta'wil ini sebagaimana dengan perinciannya, ada ta'wil yang sahih. Kalau ta'wilnya berdasarkan dengan dalil, ta'wil yang sahih. Dan ini maknanya sebenarnya adalah tafsir. Sebagaimana doa Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya, pahamkanlah dia, Abdullah ibn Abbas, terhadap agama ini, dan ajarilah dia ta'wil. Maksudnya ta'wil ini ta'wil yang sahih, yaitu tafsir. Oleh karena itu, sebagian mufassir dari kalangan, ya, orang-orang terdahulu, mereka mengatakan seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ketika mengatakan tafsir ayat ini tidak menggunakan kalimat tafsir, tapi apa? Dengan kalimat ta'wil. Wa ta'wilu hadhil ayah kada wa kada. Ta'wil ayat ini adalah ini dan ini. Maksudnya apa? Tafsir, ya. Tetapi ingat apa yang dilakukan oleh orang-orang ahlu tahrif, ya, ketika mereka mengatakan kami menta'wil, tapi ta'wil mereka adalah ta'wil yang rusak, ta'wil yang batil, yang lebih tepatnya disebut dengan tahrif, yang lebih tepatnya disebut dengan tahrif, yang itu tercela, ya, sebagaimana perlakuan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang ahlul kitab. Wa fil jumlati, kata beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, Wa fil jumlati, kesimpulannya ya, secara global, arada al-musannifu an yubayyana anna as-salafa ashab al-hadith yuthbituna asma' Allah wa sifat kamalihi min ghairi tashbihin wala tamthilin wa min ghairi tahrifin wala ta'tilin. Al-Syeikh al-Mu'allif, penulis kitab ini, yaitu al-Imam As-Sabuni rahimahullah, ingin menerangkan bahwasannya salaf, para salaf, ashabul hadith, ahlul hadith, mereka menetapkan ya, nama-nama Allah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah tanpa mentashbih, menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Wala tamthil, dan tanpa ya, memisalkannya dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Wa min ghairi tahrifin wala ta'dil, dan tanpa mentahrif dan juga tanpa menta'dil. Bal yuthbitunaha 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi'izzatihi wa jalalihi wa 'azamatihi. Dan bahkan mereka, para salaf, ashabul hadis, ya, menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. فلا يجارون المشبهة فيشبهوا الله تعالى بصفات المخلوقين. Dan mereka tidak menyerupai orang-orang musyabbiha ketika menyerupakan ya Allah tabaraka wa ta'ala dengan sifat-sifat makhluknya. ويقولوا علم كعلمنا واستواء كاستوائنا وقدرة كقدرتنا. Ya, mereka orang-orang musyabbiha yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, mengatakan Allah mempunyai ilmu seperti ilmu kita. Allah beristiwa seperti istiwanya kita. Allah mempunyai kekuatan seperti kekuatan kita. Fa'inna hadha dhalalun. Karena sesungguhnya ini adalah kesesatan. Apa yang diucapkan, yang diyakini oleh orang-orang musyabbihah, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya ini, adalah kesesatan yang sangat nyata. ولا يجارون المعطلة في نفي صفات الكمال التي أثبتها الله لنفسه وكما يقال المشبهة يعبد صنما والمعطل المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. Dan juga para salaf tidak seperti orang-orang mu'attilah, ahlu ta'til, di dalam menolak sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Ya. Yang telah Allah tetapkan tabaraka wa ta'ala bagi dirinya. Dan ada sebuah kaidah. Al-musyabbih ya'budu sanama. Seorang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, seorang musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berarti dia telah menyembah patung berhala. Ya. Wal mu'attil ya'budu adama. Sedangkan orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti pada hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, adam. Sesuatu yang tidak ada. Musyabbih, ya, mereka menyembah berhala. Mu'attil, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya, kesesatan, ya, dan ini semuanya telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Ya, laisa kamitslihi syai', membantah orang-orang musyabbihah. Wa huwas samii'ul basir, membantah orang-orang mu'attilah. Fa nahnu insyaallahu tabaraka wa taala nabra ila Allahi min madhahib al-mushabbihah wa min madhahib al-mu'attilah. Kata beliau Syekh Rabi' hafizahullah, dan kita insyaallah dengan izin Allah kita berlepas diri dari madhab-madhab mushabbihah dan dari madhab-madhab mu'attilah. Fa nuthbitu hadhihi as-sifati 'ala al-wajhi al-la'iki billah ma'a tanzihina lillahi tabaraka wa ta'ala 'an at-tashbih وابتعادنا عن التعطيل فلا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تمثيل. Ya, maka kita tetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Dengan kita mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala dari tashbih, dari adanya penyerupaan dengan sifat-sifat makhluknya. Dan kita menjauhi ta'til. Dan juga kita katakan tidak ada ta'til, tidak ada tashbih, tidak ada tahrif dan tamthil di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'ala Allahu an dhalik. Maha tinggi Allah dari yang demikian. Laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah suatu apapun. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Penggalan yang pertama. Laisa kamitslihi syai'. Bantahan terhadap orang-orang musyabbihah. Ahlu tamthil. Ahlu tashbih. Yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir. Bantahan terhadap orang-orang ahlu ta'til yang menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ya'ni nazira wa shabiha. Ya, pertanyaan. Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah yang sebanding, yang semisal, yang serupa dengan Allah, ya. Ta'alallahu an dzalik, jawabannya tentunya tidak ada. Tidak ada yang serupa, yang semisal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Fa nahnu la nushabbihu fi wa fi nafsil waqti la nu'attil. Maka kita tidak mentashbih, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Dan dalam satu waktu juga, kita tidak melakukan ta'til, menolak sifat-sifat tersebut. Bal nuthbitu lillahi as-sifat alal wajhil la'iki bih tabaraka wa ta'ala. Bahkan kita tetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Keterangan beliau di sini sangat panjang, ya, masih beberapa halaman lagi. Keterangan beliau terhadap matan dalam bab ini, ya, dari ucapan al-mu'allif al-imam as-sabuni rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Naam. Surat Maryam ayat 65, siapa yang bisa membaca surat tersebut dari awal sampai akhirnya? Tafadhal. Terdapat dalil yang sangat penting yang menyebutkan tentang ya jenis-jenis tauhid. Tafadhal. Untuk menutup sebagai faedah bagi kita semuanya. Siapa yang ingin membacakan surat Maryam ayat 65? Hendak yang Miftah, Iqra. Baik. Abdullah, Iqra ya Abdullah. Ahsan, barakallahu fik. Mana yang menunjukkan tauhid ar-rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Tafadhal. Antum baca dari awal tadi. Rabbus samawati wal ard. Ya. Terus ini menunjukkan tauhid apa? Rububiyah. Ahsan. Kemudian fa'budhu. Dan hanyalah beribadah kepada Dia, kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, menunjukkan sifat tauhid apa? Al-uluhiyah. Kemudian hal ta'lamu lahu samia. Ini yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah taala di sini, yang menunjukkan tentang penetapan tauhid al-asma was sifat. Naam. Satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tiga jenis tauhid sekaligus. Naam. Surat Maryam ayat 65. Wallahu ta'ala wa'alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruannya datangnya dari kekurangan yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.